Butir mutiara kata, rangkaian rayuan cinta. Engkau taburkan, engkau sembaikan di padang jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak cinta tersisa. Dari seru ini isinya pendukung Selfie. Baik.